Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيص عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. قال عف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت. قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند إليه منه المسند منه Bab penjelasan sebagian bentuk sihir. Imam berkata Imam Ahmad dalam Musnad ya telah menyampaikan kepada kami sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam guru kami Muhammad bin Ja'far. Beliau dari gurunya Auf, Auf dari gurunya Hayyan bin Ala. Hayyan bin Ala menyatakan telah menyampaikan kepada kami guru kami Qatan bin Qabisah dari ayahnya Qabisah. Sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Bahawa beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya iyafah dan parqah serta tiyarah minal jibt adalah jibt termasuk dari kategori al jibt. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa iyafah, tarq dan tiyarah salah satu dari bentuk jibt. Pertanyaannya, apa itu iyafah, apa itu tarq, apa itu al-tiyarah, dan apa itu al-jibt? Qala Auf, Auf menyatakan al-iyafah adalah zajrul tayr. Suara burung. Baik. Kalau kucing, ngeongan kucing. Kalau burung? Hah? Apa sebutannya, akhi David? Baik. Zajarut tayir wa tarq adalah al-khattu yukhattu bil-ard. Adalah garis yang ditulis di tanah untuk membaca rahasia atau perkara-perkara yang gaib menurut mereka. Menarik garis, menulis garis di tanah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah untuk mengadu nasib mereka. Waqtiyarah dan beranggapan sial atau mengadu nasib dengan burung adalah jibt. Jibt kata Hasan adalah rannatu syaitan. Itu semua adalah bisikan syaitan. Karena bisikan syaitan itu adalah ucapan yang batil, bid'ah atau syirik. Baik, mari kita simak penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. قال شيخ صالح الفوزان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الباب الذي قبل هذا السحر ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس حتى ظنوها من كرامات الأولياء وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك العظيم. كتب اليوم Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah membahas pembahasan sihir pada bab sebelumnya, maka pada bab ini beliau menyebutkan sebagian contoh, sebagian bentuk sihir. Kenapa beliau sebutkan sebagian yang di atas sebagai contoh untuk sihir? Karena beberapa hal yang beliau sebutkan ini memang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan terkhusus di masa beliau saat itu. Wa khifaiha 'alan nas. Dan karena perkara-perkara yang beliau sebutkan ini adalah hal-hal yang tersamarkan oleh sebagian manusia, sehingga banyak dari mereka tidak menganggap itu sebagai bentuk syirik, sebagai khurafat, sebagai akidah yang sesat. Bahkan justru sebagian mereka menganggap itu adalah karamat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada awliya-Nya. Ya. Seperti sebagian mereka menyatakan beliau ini wali Allah dengan beliau mengambil kertas, menulis ya, di kertas tersebut beliau bisa menyebutkan kepada kita masa depan kita. Dengan beliau melihat telapak tangan kita, beliau bisa memprediksi ya, kita ini berapa umur kita, berapa anak keturunan kita, dan bagaimana masa depan kita. Ya, maka beliau pun memberikan nasihat-nasihat indah kepada kita. Padahal itu semuanya adalah dari perdukunan dan ilmu sihir. Allahul musta'an. Wa ala bihimul amru ila an abadu ashabaha. Sehingga orang yang sesungguhnya itu dukun, tukang sihir, mereka anggap sebagai aulia, sehingga mereka memalingkan ibadah kepadanya, berdoa kepadanya, ya, memohon kepadanya sesuatu yang tiada yang mampu melakukannya, memberikannya kecuali Allah Jalla wa'ala, sehingga fawaqa'u fi syirkil azim, sehingga mereka jatuh ke dalam syirik besar. Nah, dan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Seorang yang pada hakikatnya adalah dukun atau tukang sihir, karena mengaku tahu perkara gaib, bisa membaca masa depan seseorang, bisa meramal hal-hal yang gaib. Ya. Tetapi justru dipanggil Pak Kiai, dipanggil Tengku, dipanggil Aulia, dipanggil orang keramat dan sebagainya. At-Tarajum, biografi beberapa nama rawi di atas. Ahmad, yang dimaksud dengan Ahmad adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Nama ayah beliau bukan Hanbal. Nama ayah beliau adalah Muhammad. Adapun Hanbal adalah nama kakek beliau. Dan seringkali beliau dinisbatkan kepada kakeknya. Dan ini tidak mengapa ya, karena kakek itu masuk ke dalam kategori bapak. Ya. Dan beliau lebih masyhur ya, di bin beliau lebih masyhur kepada Hanbal. Karena nama ayah beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Dan ini bukan bagian dari celaan terhadap nasab yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali seseorang membin dirinya kepada kakeknya karena marah dan tidak mau ya membinkan dirinya kepada ayahnya, maka ini masuk ke dalam celaan nasab yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih. Sementara yang dimaksud dengan Muhammad bin Ja'far di dalam hadis ini adalah seorang rawi yang masyhur dengan laqab Gundar Al-Hudali Al-Basri, thiqatun masyhur. Seorang ulama hadis. Sementara yang dimaksud dengan Auf di dalam sanad di atas tadi adalah Auf ibnu Abi Jamilah. Beliau dikenal dengan sebutan Al-A'rabi, thiqah. Seorang rawi yang thiqah. Dari bapaknya ay Qabisah ibnu Al-Mukhariq. Al-Mukhariq Al-Hilali sahabiyyun masyhur. Sementara yang maksud dengan Al-Hasan di dalam sanad tadi adalah Hasan Al-Basri, salah satu dari ulama tabi'in sighar. Zajrut Tayr ay at-tafa'ul bi asma'iha wa aswatiha wa mamarriha. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ini maksud dengan ucapan Auf bahwa Iyafa itu adalah Zajrut Tayr, adalah at-tafa'ul, beranggapan sial atau mengadu nasib dengan nama, suara atau terbang arah terbang burung. Min al-jibt ay min a'mali sihir. Ini semua masuk ke dalam al-jibt, maksudnya adalah min a'mali sihir. Ini semua adalah amalan-amalan sihir, karena telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu bahwa definisi sihir adalah sesuatu yang tersamarkan dan sesuatu yang halus ya sebabnya. Ini kan halus, dari mana seorang mengetahui dengan terbangnya burung ke arah kanan, seekor burung ke arah kanan maka menandakan ini, kalau dia terbang ke arah kiri maka menandakan demikian, kalau dia bersuara di malam hari maka menunjukkan demikian. Ini kan sesuatu yang tersamarkan. Maka Syekh ingin menyebutkan bahwa ini bagian dari sisi bagian dari sihir, dari sisi definisi sihir dari sisi keumuman definisi sihir di atas. Nعم. الجبت رنة شيطان. هذا تفسير للجبت ببعض أفراده. Adapun ucapan Hasan al-Basri bahwa arti al-jibt adalah rinnatu syaitan, bisikan syaitan, ini merupakan penafsiran terhadap suatu kata dengan sebagian maknanya. Karena rinnatu syaitan bukan keseluruhan definisi pengertian al-jibt. Karena definisi al-jibt mencakup sesuatu yang disembah selain Allah Jalla wa'ala, kesyirikan, sihir, ya, atau berhala, patung yang disembah selain Allah. Sementara yang dimaksud dengan rinnah adalah as-sautu. Adalah as-saut. Dan kalimat rinnah mencakup yadkhul fihi kullu aswatin al-malahi wa adafu ila syaitan li'annahu yad'u ilaih. Setiap suara yang melalaikan seseorang dari Allah Jalla wa'ala itu dinamakan dengan rinnatu syaitan. Kenapa dikatakan itu bisikan syaitan? Padahal itu suara burung, orang lain, manusia yang mengeluarkan suara tersebut atau seekor burung. Dinisbatkan kepada syaitan karena syaitan yang memberikan bisikan kepada manusia untuk mengadu nasib dengan suara burung, dengan iyafah ataukah at-tarq. Baik, wali Abi Dawud ila akhir ay an haula'i rawul haditha waqtasaru 'ala al-marfu'i minhu wa lam yadhkuru tafsir 'auf. Maksud ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa Abu Dawud dan Sa'id dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya juga meriwayatkan, tetapi yang musnadnya saja dari hadis tersebut, maksudnya hanya sampai minal jibt tanpa menyebutkan qala auf, ya, qala hasan. Naam. Qala munasabatul hadis lil bab. Sebab atau sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini. Kan judul babnya adalah penjelasan tentang sebagian bentuk sihir. Apa sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab yang judulnya ini? Syekh menerangkan bayanu anna al-iyafata wa at-tarqa wa at-tiyarata min al-jibt alladhi huwa sihrun munafi litauhid. Karena di dalam hadis tersebut ada penyebutan bahwa iyafah mengadu nasib, ya, beranggapan sial atau beranggapan untung dengan suara seekor burung atau dengan garis yang digaris di atas tanah. Nah, wa at-tiyarah, dan bertatayur, bagian dari al-jibt yang merupakan bagian dari al-jibt, yaitu sihir yang bertentangan dengan tauhid. Maka tepatlah hadis ini disebutkan dalam bab ini. Berikut ini kata Syekh, ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis. Yang pertama, tahrimu iddia'i ilmil ghaib. Haramnya mengaku tahu perkara ghaib. Kenapa? Li'annahu yunafi tauhid. Pengakuan seseorang bahwa dia tahu perkara ghaib menunjukkan dia tidak bertauhid. Karena andai kata dia bertauhid, maka dia tidak akan mengaku memiliki sesuatu yang itu haknya Allah Jalla wa'ala semata. Dan perkara ghaib adalah murni haknya Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ إِيَّانَ يُبَعَثُونَ. Katakanlah, tiada yang mengetahui perkara gaib yang di langit maupun yang di bumi. Para malaikat saja tidak mengetahui perkara gaib, apalagi selain mereka. Wa ma yash'urun illa Allah, kecuali hanya Allah Jalla wa Ala. Wa ma yash'urun ayyana yub'atsun. Dan tidaklah mereka mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Allah Jalla wa Ala juga berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi. Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara ghaib. Ia tidak akan menyingkap perkara ghaibnya kecuali hanya kepada para rasul yang ia cintai. Bahkan Allah Jalla wa'ala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui perkara ghaib. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ سُوءٍ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٍ. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, andai kata aku tahu gaib, perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyakkan kebaikan. Dan sungguh tiada keburukan, kejelekan yang menimpa aku. Rupanya pada perang Uhud, gigi taring Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipatahkan, topi perang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipecahkan, pipi beliau dilukai, ya, dalam perang Uhud oleh musuh. Nah, tentunya beliau bisa, ya, menebaknya, jangan ke situ agar saya tidak dipukul. Demikian juga para sahabatnya, buktinya mereka ada yang mati dalam perang, ya. Ali bin Abi Thalib ditusuk dengan pisau oleh Abdurrahman bin Muljim tatkala beliau keluar dari rumahnya di tanggal 17 bulan Ramadhan untuk mengimami salat subuh di hari Jumat. Andai kata mereka tahu perkara gaib, tentunya sebelum keluar mereka sudah, ya, mengambil dari akan keluar melalui pintu lain, akan berjalan di jalan lain yang mereka sudah tahu mereka akan dibunuh di jalan tersebut. Ya. Maka kok bisa-bisanya sebagian orang sekarang, ya, dikatakan mengetahui perkara gaib karena beliau wali fulan, karena beliau cicitnya Rasulullah dan sebagainya. Allahul musta'an. Maka orang yang mengaku tahu perkara gaib, dia bukan ahli tauhid. Kalau bukan ahli tauhid, berarti dia pelaku syirik. Maka bagaimana mungkin, bagaimana layak orang pelaku syirik, orang yang tidak punya tauhid dikatakan wali Allah Jalla wa'ala, sementara simbol kewalian itu adalah tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada rasa takut di dalam hati mereka terhadap apa yang akan terjadi, dan tiada rasa kesedihan di dalam hati mereka terhadap apa yang telah lampau atau apa yang akan mereka tinggalkan di dunia ini. Yaitu mereka orang-orang yang iman, memiliki akidah yang lurus, tauhid, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula orang yang membenarkan, ada orang yang mengetahui perkara gaib, dia juga tidak bertauhid, karena dengan itu dia telah memberikan hak Allah Jalla wa'ala, kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selain Allah, dan itulah yang namanya syirik. Karena definisi syirik adalah sarfu syai'in min khasa'isillahi li ghairillahi azza wa jal, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya. Dan karena yang di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapan si dukun, sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas? Karena di antara syariat yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada Nabi Muhammad adalah firmannya, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Dan sayangnya, sebagian orang, kalau sudah masalah syirik, hilang akal sehatnya. Hilang intelektualnya. Coba perhatikan, ya. Dukun tidak tamat SD, jorok, kotor, ya. Bukan seorang yang dikatakan intelek, ya, berpendidikan, tetapi mendatanginya sebagiannya profesor, sebagiannya S1, S2, S3, ya, mereka para intelektual, ya. Karena memang hidayah itu mahal. Dan telah kita bahas di awal-awal pembahasan kitab dulu bahwa orang yang melakukan syirik itu memang tidak punya akal sehat. Hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala saja yang memiliki akal sehat. Oleh karenanya telah kita lewati pada 3 wasiat Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran pada pembahasan yang lalu, bahwa ketika Allah Jalla wa'ala mewasiatkan agar manusia mentauhidkannya dan meninggalkan kesyirikan kepadanya, di akhir ayat tersebut Allah menyatakan ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ لَعَلَّكُمْ ta'qilun, demikianlah wasiatkan Allah kepada kalian agar kalian berakal. Menunjukkan orang yang berbuat syirik dan tidak mentauhidkan Allah adalah orang yang tidak berakal. Sebagian orang datang ke dukun, minta ke dukun membantunya dapat jodoh, istri, pacar yang cantik. Lah, dukunnya saja istrinya jelek. Ya. Sebagian orang datang ke dukun, ke tukang ramal, minta agar dia kaya, lah dukunnya aja miskin. Sebagian orang datang ke dukun meminta agar dia bisa ganteng, ya, agar dia terlihat ganteng oleh orang lain, lah dukunnya saja terlihat jelek sama orang lain. Allahu musta'an. Qala thaniyah, faedah yang kedua adalah tahrimu tiyarat li'anha tunafi tawhida aw kamalah. Haramnya at-tiyarah, mengadu nasib beranggapan siau atau beranggapan baik dengan burung. Kenapa itu haram? Karena yang demikian bertentangan dengan tauhid. Apakah menghilangkan tauhid? Ya, tergantung. Ya, bisa menghilangkan tauhid secara sempurna keseluruhan apabila dia beranggapan bahwa makhluk tersebut dengan sendirinya dapat mendatangkan kebaikan atau kejelekan. Au kamalahu, atau hanya menghilangkan kesempurnaan tauhid, artinya dia jatuh ke dalam syirik kecil apabila hanya menganggap itu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Nah, dan telah kita ketahui syirik kecil itu walaupun dikatakan kecil tetapi dosanya lebih besar daripada maksiat yang masih di bawah syirik. Ada faedah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, definisi at-tiyarah at-tatayyur, seringkali kita sebutkan tatayyur, adalah at-tasya'um bima'lumin mar'iyan kana aw masmu'an zamanan kana aw makanan. Tatayyur itu adalah at-tasya'um, beranggapan sial dengan sesuatu yang ia lihat, yang ia dengar, suatu tempat atau dengan suatu waktu. Baik. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata tiyarah yang bermakna burung? Jawabannya kata para ulama, karena orang Arab dahulunya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa kana al-arabu yatasha'amuna bit-tayr. Dahulu orang Arab itu suka mengadu nasib dengan seekor burung. Wa bizaman, ya, contohnya suara burung, ya. Suara burung tertentu mereka sudah punya penafsirannya yang khusus. Jika burung yang mereka lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, mereka juga beranggapan baik, ini tanda untung, tanda beruntung. Tapi kalau burung yang mereka terbangkan tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka pun beranggapan sial. Wabiz zaman, mereka juga suka beranggapan sial dengan waktu, seperti mereka beranggapan sial dengan bulan Syawal. Bulan Syawal adalah bulan sial untuk menikah. Bulan Safar juga demikian, ya. Wabil makan, dan dengan tempat-tempat keramat dan sebagainya. Wabil ashkhas, bahkan dengan orang pun mereka beranggapan sial. Kemudian Syekh menerangkan kepada kita, itu sebuah penjelasan yang menerangkan kepada kita jamaah betapa besarnya dan betapa mahalnya hidayah tauhid dari Allah Jalla wa'ala, dan betapa berharganya akidah yang sahihah, serta betapa pentingnya akidah itu dibahas di tengah-tengah kaum muslimin. Kata Syekh, wal insanu idza fataha ala nafsihi bab at-tasya'um daqat 'alaihi ad-dunya. Seseorang itu apabila suka beranggapan sial dengan sesuatu, akan sempit hidupnya di dunia ini. Dikit-dikit anggapan sial, jatuh gelas mulai cemas dia. Ini tanda apa lagi? Begitu keluar rumah tersandung kepalanya dengan pintu, ya Allah, tanda apa lagi ini hari ini, musibah apa lagi yang akan terjadi, ya. Begitu ngikat sepatu, tali sepatunya putus, ya Allah, ini tanda yang ketiga ini, ketiga kali, ya, musibah apa lagi yang akan terjadi hari ini. Baqat 'alaihi dunia, jadi selalu dalam kegelisahan, kesempitan, ya, dan ketakutan. Wasara yatakhayyalu kulla syai'in annahu syum, sehingga segala sesuatu yang ia dengar atau ia lihat menjadi sesuatu yang, ya, membahayakan dirinya, ya, menjadi sesuatu yang dia anggap tanda kemalangan. Sampai-sampai kata Syekh, hatta innahu yujadu unasun idza asbaha wa kharaja min baiti thumma qabalahu rajul laysa lahu illa 'aynun wahidata sya'am. Bahkan sebagian orang, karena seringnya dia beranggapan sial dengan sesuatu, setiap pagi, setiap ia keluar dari rumahnya di pagi hari, dia berjumpa dengan seseorang yang memiliki hanya memiliki satu mata tasya'an. Dia akan beranggapan sial. Ada orang yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin. Ya, karena seringnya dia beranggapan sial dengan sesuatu. Setiap kali pagi dia keluar dari rumahnya, apabila dia keluar dari rumahnya di pagi hari, yang pertama kali ia lihat adalah orang yang matanya cuma satu, dia langsung beranggapan, ya Allah, pasti musibah nih. Kalau begini, enggak usah Al-yawma yawmu su, ini hari-hari yang buruk. Wa aghlaqa dukana, ia pun enggak jadi buka tokonya. Walam yabi walam yishtari, tidak berani melakukan transaksi jual beli. Lihat betapa diperbudaknya manusia oleh kesyirikan. Maka para pelaku syirik, da'i-da'i syirik, ulama-ulama yang menyuruh kepada syirik, mereka adalah orang-orang yang memperbudakkan manusia. Dan hanya dakwah salaf yang melepaskan manusia dari perbudakan ahli syirik dengan kesyirikan mereka, dan dari ahlul bid'ah dengan kebid'ahan mereka. Nah, oleh karena ya, dakwah yang mengajak kepada tauhid, ya, selalu diperangi. Kenapa? Karena mereka sedang berusaha mengeluarkan manusia dari perbudakan syirik, para pelaku syirik, ahli syirik. Nah, mengajak manusia, ya, melepaskan manusia dari perbudakan bid'ah, ahlul bid'ah dengan bid'ah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويقول وكان بعض يتشائم يوم الاربعاء, sebagian orang ada juga yang beranggapan sial dengan hari Rabu. Innahu yawmu najas nahs wa syum, hari Rabu adalah hari sial. Wa minhum man yatasyaa'u bi syahri Syawal, ada juga di antara mereka yang beranggapan sial dengan bulan Syawal. Wala siyama fin nikah, dan terkhusus untuk nikah. Wa qad naqadat Aisyah radhiyallahu anha tasyaa'um, dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha telah menghilangkan anggapan ini bahwa bulan Syawal adalah bulan sial untuk nikah. Bi annahu sallallahu alaihi wasallam aqada 'alaiha fi Syawal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah dengan Aisyah itu di bulan Syawal. Wa bana biha fi Syawal, dan membangun rumah tangga dengan beliau pun di bulan Syawal, 3 tahun setelah akad. Naam. Dan tiadasi kesialan. Demikian juga kata Syekh, fal muhim anna tasyaum yanbaghi lil insan alla yatra lahu ala balin. Nasihat dari Syekh, maka hal yang penting, hendaknya seyogyanya seseorang itu tidak membuka pintu takoyur, pintu khurafat, pintu anggapan sial terhadap dirinya. Jangan dia gubris. Ya. Yeah. Sekalipun orang menyatakan itu tempat keramat, kalau lewat situ tidak mendaham, kamu akan diganggu. Ya. Yeah. Kalau kamu masuk kebun itu enggak lempar satu batu dulu, nanti kamu akan diganggu. Ya, yeah. Enggak usah digubris. Ya. Yeah. Jangan nikah bulan ini. Ini adalah bulan sial, bulan yang kurang bagus. Ya. Yeah. Ini kamu kalau menikah di hari ini, semenangkan kamu lahir pada bintang Aries, ya, yeah, Scorpio, yeah, itu enggak bagus dan sebagainya. La yatra lahu ala bali. Jangan digubris, walaupun yang menyampaikannya dipanggil kiai, dipanggil tengku, dipanggil abati, itu ilmu sihir, ilmu perdukunan semuanya. Yang Nabi fonis minal jib, bentuk kesyirikan kepada Allah jalla wa ala. Naam. Karena yunakkinu alaihi Aisyah. Karena suka beranggapan sial dengan sesuatu, apakah itu waktu, ya, tempat, sesuatu yang terlihat atau sesuatu yang terdengar, itu hanya merusakkan kehidupan seseorang. Dan walillahilham jamaah, hidayah tauhid itu memang luar biasa, membuat seorang hidupnya semakin tenang, semakin tentram, ya, selalu percaya diri dengan Allah, dengan kekuatan Allah jalla wa ala, ya, penuh dengan kekuatan tawakal kepada Allah jalla wa ala. Adapun orang yang tidak punya tauhid jamaah, jangankan suara bom dari Amerika, suara gelas jatuh aja udah sengsara dia. Masuk kupu-kupu aja udah gelisah dia ke rumahnya. Jangankan masuk bom, jangankan masuk pencuri. Ya, masuk kupu-kupu aja udah gelisah dia. Ada burung hantu di atas rumahnya saja udah gelisah, udah cemas dia. Ya. Jangankan ada dajjal. Ya. Bukan dajjal di depan, di atas rumahnya, burung hantu. Langsung dia cemas gelisah, ini pasti ada musibah. Putus tali sepatu ketika ia mengikat sepatunya di awal pagi, langsung cemas. Ya, yang putus bukan gelang emas, cuma tali sepatu. Karena suka beranggapan si sial tatoyur khurafat. Sebagian mereka sampai berulang kali mengubah-ubah nama anaknya. Namanya bagus, dirubah lagi. Kata Tengku Fulan kata gure fulan nyonan gehantat bahasa Aceh. Ini nama terlalu berat untuk dia, makanya dia sering demam, sering sakit selama ini. Rubah lagi. Yeah. Nanti datang orang ini disebarkan kepada ilmu berikutnya, ini nama kurang cocok sama dia, karena dia lahir di bulan ini, di tahun ini, di kondisi musim seperti ini. Ini nama terlalu berat untuk dia, oleh karena dia masih sering sakit, ganti dengan nama ini. Berada di dalam kecemasan, kegelisahan, keterpurukan, perbudakan. Maka da'i-da'i kepada syirik, mereka adalah da'i-da'i kepada perbudakan. Mereka adalah orang-orang yang memperbudak manusia dan masyarakat dengan akidah sesat dan syirik yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang memperbudakkan masyarakat. Ada masyarakat mau nikah, dibilang, jangan, ini bulan Safar, hancur nanti rumah tanggamu. Akhirnya orang gak jadi nikah. Ya, Bang Joni sama di Isnur, kaim cewek, mau tonton kaim cewek. Ini dua pasangan pacaran udah bertahun-tahun, udah gak tahan lagi. Begitu orang tua mereka bilang, jangan dulu, kata Pak Kiai, ini bulan panas, bulan sial, tunda dulu, sabar dulu kalian sebulan. Akhirnya mereka gak sanggup bersabar, jatuh ke zina. Ada yang sebagian orang tokonya udah selesai, dia mau memulai jual beli barang-barangnya sudah ada, dia mau opening. Tiba-tiba ada orang yang dikatakan berilmu menyatakan, jangan dulu, ini bulan Safar, bulan gak bagus, bulan depan aja. Bukankah ini perbudakan terhadap manusia? Demi Allah, ulama kesyirikan, ulama-ulama syirik, mereka adalah para pembudak manusia. Mereka adalah orang-orang yang memperbudakkan masyarakat. Adapun dakwah salaf adalah dakwah ikhrajul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Dakwah salaf adalah dakwah yang mengeluarkan manusia dari perbudakan kepada makhluk, untuk memperbudakkan dirinya, menghambakan dirinya kepada yang menciptakan makhluk. Demikian juga sebagian orang, datang kepada orang yang dikatakan berilmu, kami mau nikah Pak Tengku, Pak Kiai, rencana bulan depan, minta arahan. Rupanya bukan nasihat untuk bertakwa kepada Allah, untuk jaga amanah dalam rumah tangga. Nasihatnya apa? Jangan nikah bulan ini, karena saya lihat tanggal kamu lahir tanggal sekian, dia tanggal sekian, kamu bulan ini, dia bulan ini, kamu tahun ini, dia tahun ini, kamu anak bungsu, dia anak bungsu. Kalau demikian gak cocok bulan ini, tunggu dulu 2 bulan lagi. Keburu zina mereka, keburu hamil di luar nikah. Perbudakan. Demi Allah, ulama syirik itu adalah orang-orang yang memperbudak masyarakat dengan akidah yang rusak, perusak akidah dan perusak ekonomi serta ibadah. Nah, oleh karena Syekh menyatakan li annahu yunakkidu 'alaihi 'aisyah, tidaklah seorang jatuh ke dalam tatayur, membuka pintu tatayur untuk dirinya, melainkan akan rusak kehidupannya. Sebagian mereka mobil baru keluar dari showroom, udah bisa langsung dipakai. Khawatir sial kalau belum dipesijuk. Akhirnya cari tengku yak petiju oleh bayi dalam ketuku juta-juta mertor be. Apakah ini bukan sesuatu yang menyiksa seseorang? Apa alasannya rumah baru kalau belum dipesiju? Dibaca-bacain oleh orang yang dikatakan berilmu dengan menyeramkan air tertentu, menggunakan dedaunan tertentu. Ada petunjuk dari Nabi SAW. Bahkan kalau kita melihat yang seperti ini sering dilakukan oleh orang-orang Hindu. Silakan lihat di Singapura, di Malaysia, di Bali, ada hari-hari tertentu mereka menyiramkan toko mereka dengan air yang menggunakan dedaunan tertentu. Bahkan sebagian mobil harganya Masya Allah mahal ya, disiram di bagian-bagian yang bahaya kalau air masuk ke situ, karena itu air keramat anggapannya. Subhanallah, sebagian pengantin biar berkah pernikahannya, ada ketan dimasukin dulu ke mulut orang yang dikatakan berilmu, udah kena ludah Pak Kiai tersebut, Pak Ustadz, Setelah itu dimasukkan ke mulut istrinya. Kemudian ketan itu dimasukkan lagi ke mulut orang yang dikatakan berilmu tersebut, wali tersebut. Dia oleskan ke lidahnya, kemudian diberikan lagi ke mulutnya si pengantin. Masya Allah. Yang terkadang orang mungkin makanan bekas saudara kandungnya saja jijik, tapi karena ini wali-wali Allah, karamah. La haula wala quwata illa billah. Perbudakan. Perbudakan. Maka benar apa yang kata Syekh Li'an yunakidu 'alaihi 'aisyah. Tatayur itu hanya membuat kehidupan seorang berada di dalam keterpurukan, kegelisahan, kecemasan, ketakutan. Perbudakan. Maka kata Syekh, fal wajibu al iqtida'u bin nabiy sallallahu alaihi wasallam haitsu kana ya'jibuhu al fa'lu. Maka yang wajib adalah mengikuti petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Beliau selalu optimis kepada Allah jalla wa ala. Beliau menyenangi kata-kata yang baik, tetapi bukan mengadu nasib ya. Beliau senang mendengar kata-kata yang baik ya. Engkau sehat, engkau bagus, bukan berarti kalau orang yang dikatakan sakit menjadi sakit, orang yang sehat dikatakan orang yang sakit dikatakan sehat langsung sehat. Lah. Ya. Tapi itu kata-kata baik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam senang mendengarnya dan tidak suka mengadu nasib. Naam. Kemudian kata Syekh, tahrimul malahi bi anwa'iha li'annaha tunafi ta'atullah wa kamal tauhidih. Haramnya hal-hal yang melalaikan seseorang dari Allah jalla wa ala dengan segala bentuknya. Ya. Apakah itu menghabiskan waktu nongkrong ya, nonton hal-hal yang tidak bermanfaat, mendengar musik ya. Li'annaha tunafi ta'atullah. Karena perbuatan yang seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Karena seorang itu semakin sempurna tauhidnya, dia akan semakin taat kepada Allah jalla wa ala. Allah jalla wa ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan mereka adalah orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Yang keempat kata Syekh, annal malahi bi anwa'iha min al aghani wal mazamir wa sa'iri ala'illah min rannati syaitani alladhi sya'nuhu kulluhu saddu 'an sabilillah. Bahwa hal-hal yang melalaikan dengan segala bentuknya seperti nyanyian ya, suruling dan segala alat-alat musik itu termasuk dari bisikan-bisikan syaitan yang hanya membuat seseorang menjauh dari jalan Allahu jalla wa ala. Naam, ya. Tidak pernah kita melihat para musisi ya, para penyanyi ya, menjadi hafiz Al-Qur'an, hafiz hadis-hadis Nabi ya, gemar salat tahajud ya, gemar ibadah lah ya. As-saddu an sabilillah. Buah dari nyanyian, musik-musikan ya, lagu-laguan adalah jauh dari Allahu jalla wa ala. Naam. Baik, kita cukupkan sampai di sini.